Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita lanjutkan insyaallah membaca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah. Kata beliau, qawluhu inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Adapun ucapan beliau, ucapan al-Imam al-Barbahari rahimahullah, inna hadzal ilma din, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, mempelajari Alkitab, mempelajari sunnah, mempelajari al-fiqh, al-mu'amalah, bagian dari agama. Fa'unzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka perhatikanlah oleh kalian, dari siapa kalian mengambil agama kalian. Hada qalahu Muhammad ibn Sirin rahimahullah. Ucapan ini adalah ucapan yang diucapkan oleh Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah. وعلى هذا فلا يؤخذ العلم إلا عن أهل السنة وأهل الحديث. Berdasar pada ucapan beliau ini, maka tidaklah diambil ilmu itu, tidak dicari, seseorang tidak belajar, mempelajari tentang ilmu agama, إلا kecuali عن أهل السنة, dari أهل السنة وأهل الحديث, dari أهل الحديث, dari orang-orang yang istiqamah, lurus, benar akidahnya, benar pemahamannya, mengikuti Alkitab was sunnah. Tidak sembarang orang untuk diambil ilmu dari mereka. Enggak bisa kita mengatakan sudah kita ambil yang baiknya, kita tinggalkan yang jeleknya. Karena setiap kelompok itu pasti memiliki kebenaran. Ini syubhat. Dari sini seseorang akan terjatuh, terperosok ke dalam kesesatan. Dari mana dia mengetahui bahwa yang disampaikan saat itu adalah al-haq, bukan syubhat atau bukan batil? Ketika dia mengambil dari sana, mengambil dari sini, belajar ke sana, belajar kemari. Siapa saja yang menyampaikan tentang ilmu agama, dia ambil, dia dengarkan. Dengan alasan tadi, saya bisa memilah, saya bisa memilih, saya hanya mengambil yang benar saja. Dan saya akan menolak yang batil. Pertanyaannya, dari mana dia bisa mengetahui bahwa yang sedang disampaikan itu adalah al-haq ataupun al-batil? Dari prinsip dia, dari metode dia, dari langkah dia yang menyatakan bahwa setiap kelompok memiliki kebenaran, maka ambil kebenarannya dan tinggalkan kejelekannya. Itu sudah sebuah kalimat yang menjerumuskan dia kepada al-batil, kepada kebatilan. Ketika dia ingin mencari al-haq, ini ucapan Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah, inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Perhatikan, benar-benar diperhatikan dari siapa kalian mengambil agama kalian, dari siapa kalian belajar mempelajari ilmu agama ini. Sebelum ini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita. Al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama temannya, saudaranya, teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian benar-benar memperhatikan siapa yang akan dia jadikan sebagai teman dekatnya. Tidak kenal, tidak tahu ini siapa, kemudian menyampaikan sebuah ceramah, duduk, mendengarkan, khusyuk, benar-benar memperhatikan, diikuti. Siapa dia? Enggak tahu saya. Dia menyampaikan apa? Menyampaikan tentang agama. Bagus kok ceramahnya, bagus yang disampaikan. Bahkan tidak membuat jenuh yang disampaikannya. Masih diselingi dengan canda dan tawa. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, perhatikan dari siapa kalian mengambil agama kalian. Fala yu'khadul ilmu illa an ahli sunnati wa ahli al-hadithi bal wa ashabil istiqamati fihim duna ghairihim. Bahkan ketika seseorang ingin mempelajari din ini, mempelajari agama ini, dari seorang ahli sunnah, dari seorang yang benar pemahamannya, sesuai dengan pemahaman ahli sunnati wal jamaah, itu pun dipilih dari ahlul istiqamah. Ada ahlu sunnati wal jamaah yang sayyi'ul khuluq, jelek akhlaknya, badhi'ul lisan, lisannya suka mencela, mencerca, mencaci maki. Ada dari kalangan ahlu sunnah. Apakah diambil ilmu darinya? Enggak. Bal kata beliau, bahkan dari kalangan ahli sunnati wal jamaah itu sendiri yang perlu diambil, yang layak diambil ilmunya adalah wa ashabil istiqamah, orang-orang yang benar-benar istiqamah, benar akidahnya, manhajnya, pemahamannya, dan mulia akhlaknya. Ini yang layak untuk diambil ilmu darinya. Ini orang yang layak kita mempelajari ilmu agama ini dari mereka. Adapun ahlul bid'ah wal ahwa, tinggalkan. Enggak boleh untuk mendengarkan, mencari ilmu, mencari kebenaran dari mereka. Tidak boleh sama sekali. Dari kalangan ahlu sunnati wal jamaah yang sayyi'u al-khuluq, yang jelek akhlaknya, jelek muamalahnya, juga demikian. Kita harus berhati-hati. Mathalul jalisi salihi wal jalisi su' kahamil misk wa nafikhil qir. Hadis ini sudah sering kita dengar dari para khutaba, dari para asatidah. Karena dampak negatif yang ditimbulkan oleh seorang teman itu benar-benar bisa mempengaruhi temannya. Ketika duduk bercengkrama, enggak masalah lah dia kan, yang penting ahli sunnati wal jamaah. Tapi jelek akhlaknya, jelek muamalahnya, harus dihindari. Maka ketika mengambil ilmu, benar-benar dari orang-orang yang istiqamah di atas Al-Kitab wa sunnah ala fahmi salafus salih. Duna ghairihim, bukan selain dari mereka. Ini ketika kita mencari, mempelajari ilmu. Adapun ketika al-haq datang, maka diterima dari siapapun. Ini dua permasalahan yang harus kita perbedakan, yang harus kita bedakan. Dua permasalahan yang harus kita bedakan, mencari, mempelajari ilmu, mencari, mengikuti al-haq, mempelajari al-haq itu harus dari orang-orang pilihan. Namun ketika sekonyong-konyong al-haq itu datang, maka harus kita terima dari siapapun. Misal, contoh ini. Kita makan dengan tangan kiri. Ada seorang kafir, apakah itu Nasara di tempat kita, Hindu, Buddha, Konghucu, apalah selain Muslim. Kita menyebutnya dalam agama kita mereka adalah kafir. Datang seorang kafir ini, yang mungkin dulu dia pernah tahu, mungkin sekolahnya di SD-nya, SD berteman dengan kaum muslimin, sehingga dia menegur kita, atau ada seorang muslim yang sedang duduk di bandara, di stasiun, di terminal, di pelabuhan, di tempat-tempat umum lah. Duduk dia makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Ditegur oleh si kafir ini tadi. Kelihatannya Anda seorang muslim. Iya, saya muslim. Muslim itu gak boleh makan pakai tangan kiri. Makannya pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan. Dilihat ini orang berkalung, tanda-tanda kekufuran ada padanya. Kamu kafir. Enggak, saya enggak menerima kebenaran dari orang kafir. Kamu siapa? Saya enggak kenal sama kamu. Identitasmu tidak diketahui. Saya enggak menerima kebenaran dari seorang yang majhul. La. Beda. Ketika kebenaran itu datang, maka diterima dari siapapun. Dari tadi yang menyampaikan tadi, si kafir, terima. Oh iya, ini al-haq, terima. Namun ketika ingin mencari kebenaran, menuntut ilmu din ini, enggak boleh kita mencari dari orang-orang yang enggak jelas. Oh sana ada majelis, ada pengajian, saya hadir. Siapa dia? Enggak tahu, enggak kenal saya. Yang penting ada undangan, datang. Atau kita sudah mendengar, mengetahui bahwa si fulan memang banyak fansnya, banyak penggemarnya, ceramahnya selalu ramai. Tapi kita tahu bahwa dia adalah min ahlil ahwa'i wal bid'ah. Kemudian kita tetap ikut dengan alasan tadi, saya ambil saja yang benarnya lah, itu kan mirip-mirip juga dengan sunnah. Yang seperti ini tidak diperbolehkan. Ketika kita belajar mencari ilmu, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ini prinsip yang harus kita jalankan. Namun ketika al-haq itu datang kepada kita, tiba-tiba kita terjatuh pada satu kesalahan, terjatuh pada kemaksiatan, ada yang menasehati dari kalangan kuffar, orang-orang yang majhul yang kita enggak kenal identitasnya, menasehati kita, menyampaikan kepada kita tentang al-haq. Yang benar kita ketahui itu adalah al-haq, maka kita terima. Kita terima kebenaran tersebut dari siapapun datangnya. Adapun mencari, mempelajari ilmu din ini harus dari orang-orang yang istiqamah. Allahu alam bissawab. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biidznillah. Allahu alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.